kira pedar secara pasna. Ulah di dingding kelir gendang siloka naon terjang. Kumaha sileng menang undangan di Gusti Batara terjang. Disangka tadinya abdi teh. Kumaha jang? Anu teu disangka tadinya meunang kapreuwas abdi teh. Aduh, paya-aya kareuwas naon jang? Saura? Naon ah? Ceritakeun ku Ilin. Saurkeun geus. Ha? Dongengkeun ku Ilin. Kureuk ka ieu teu kuat nyelak teu kacurikeun euy. Aduh. Ha? Ieu nyelak pacurikeun. Jalan, saya tahu. Yuh, dia kata kau ayah kasedih. Si Panon begitu, jalan jalan. Eh, saya ditahan lah dengan si Panon deh. Kio, saya laras nama Pak. Barakakin kuakan. Tikawit tepang sarang Gusti Batara teh biasa anu didongengkeun teh ngeunaan kajadian alam dunya. Kariweuh alam dunya luyu jeung katerangan. Yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh lintang ti kopolah atawa leungeun-leungeunna jelema. Kopolah-kopolah jelema kan. Tayeuna beuki dieu jelema teh beuki ngaruksak. Beuki harengheng ku dadengean. Geus teu saimbang kaayaan alam oge. Ekosistem geus teu saimbang. Wayana diruksak ku manusa. Cinakna harengheng ku dadengean pajejet ku deuleuan. Ai solusina jalan kaluar nama. Jalan kaluar napikeun ngahindarkeun ieu karuksakan dunya. Pun lanceuk teh nampi dewa ka raja Triloka. Wah, eta bahayana teh mah. Geura emut. Tri hartina tilu loka alam alam kahiji nyaeta mayapada. Kadua, kadua alam madyapada. Katilu alam marcapada eta teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata. Bener. Jadi Gusti Batara Kresna mah di bawah pimpinan Otipati da puguh Gusti Batara mah ngan mimpin saloka nyatana sadunya. Sadunya. Di marcapada. Heeh. Saya Pak. Aya anu jadi kaget kunaon dapan loba jelema titaheun jelema anu palalinter. Nu ngalarti. Ngan kitu waleran Gusti Batara yeuh nu pinter teh loba ngan kabalinger. Nu pinter loba. Loba jelema anu jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan, cukup belengur balaganaya. Tah eta. Ha. Eueuh deui ayeuna mah anu dipercaya teh lintang titigur. Sabab geus kasohor ka mana-mana yen di Amarta teh aya hiji pawongan anu ngaran Semar Saparaputra. Nya eta geus kaceluk ka kana ngewo kalokta ka jana pria ka jamparing angin-angin hartina geus jadi figur. Wah, ajeuna. Eta tolak ukur jelema. Ajan geus ulagap teh aya geus jadi figur. Tah, anu kedah ngadugikeun serat ka Hyang Otipati Jagatnata teh pun lanceuk nu ka peto teh. Ulu ulu ulu ulu. Umawi, Pak. Tah eta. Mangga emut ku bapa. Matak jadi bingung teh eta. Sedengkeun pan jelema bisa nincak sawarga teh Pak. Jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana sedengkeun ari abdi. Bener. Jelema tunggul di parucetang dirumpak paribasana. Ibadah geblang metong. Dulu itu nepi kaki itu tugas leung beurat ya. Mawi Pak. Jadi abot teh di perjalananana oge abdi teh beuheung hirup. Kurumpilna jalan ka sawarga teh Pak. Ke ai juragan Gatot Kaca? Eta oge bade ngaping nepi ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulian. Dah. Tapi di jama abdi terek dilepas. Dilepas. Mangkana ngaliwatan salju. Wah, eta salju ulah. Gunung-gunung anu pinuh ku salju teh aneka cuaca di dinya mah ka kasorang. Moal tiis. Kutiis na oge pan bisa beku jelema teh getih teh. Tah ku kituna. Restu ti bapa naon ngaranna lamun abdi hirup dina waktu ayeuna tanpa nguping panghampura tilu jadi sepuh. Bener. Sebab tadi ka kuping ku abdi yen sawarga teh aya dina dampak sampean Ibu Rama. Sacana abdi mios, abdi teh hayang nguping heula panghampura teu jadi bapa bilih. Abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses. Bener eta. Abdi teh hayang dihampura heula ku bapa tina sagala dosa perdosaan bapa. Jadi lain ceurik bapak, lain ceurik aing mah ceurik. Aing ngarengnya kitu mah teu ceurik. Kitu pak doana abdi pak. Eum ya. Naon? Pang doa dewek ari sagigireun ilain pek cing cinta weka. Cinta weka aja. Ya Kang, sing mandiri. Temokeun kajujuran. Tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilain. Ya, peluang. Pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si lain salaku pawongan. Bener. Diajar. Belajar mandiri supaya jadi insan anu berkualitas sabab ke negara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas anu handal sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deuleu panginitan teh tina kabodohan eta labuh silain rumah sabodo elmu bakal darah ratang supaya jadi jelema mikir. Pesja, cinta weka. Kah, ayo gitu mah, terus ayo doa, tersepo jadi abdi dihapun tadi ku bapak. Oh, dihapur aja. Syahurkeun ka mah. Bang Blas. Pasti inung si lain bakal ngahapura bakal tahajud gak ke? Ya, ngarestuan. Nuhun bapak. Daging saja binati gitu. Halangan rintangan teh bakal ayah. Tangtunya. Gogoda geur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan tah eta segala rupa ge tah dina eta pengorbananna boh tanaga pikiran heeh ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi cing naon atuh ti bapa bakal kange abdi cing rek bakal naon. Mekelan naon Pak cing saperti banti ka abdi mekelan. Nah, berjajan di jalan Pak Oman Silo Dadi. Di komo Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kalapa hejo. Tah Kang teh. Rib-rib bar ku pamuh. Rib-rib urang teh can bae ehon. Mahanan buah. Ngancan ararasak mun anu karek pentil kene. Oke geus asak. Geus asak dikirim kulit teh. Abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapa naon sakirana anu bakal mangpaat ka abdi dua anjeung jeung sidawala mangpaat dunyana boah tah atuh lamun kitu mah jang sok dewek teh mekelan ka silaing dah peta naon buuk dewek dudut dua lamar keur silaing hiji keur sidawala hiji aya eta rambut bapa kudu didudut heeh ah salamar hewang para lunteing bapak teh kumawantun abdi biupan cikeneh minta dihampura ayeuna abdi kudu cubuk cabah kana mastaka bapak haram pak pamari doraka moal pak sieun sok jang alim mah ngajebak teh kewararantun ah sok atuh ku silain jang dawala naon pak dudut buuk dewek dua lamar ngajebak montong dola tong. Lamun heueuh oge teu ngajebak bae, acak teu mah sigana kumanehna. Biasa lamar ge. Kaca mare ngajebak. Supaya urang dua anteh supaya jadi jelema doraka. Ulah. Manya bapa ka anak kitu, bieung deuing bapana goreng hate. Piraku rek ngasurukeun. Nah, si kurang ajar. Ku bapa we dudutnya manya ka anak. Sok jang, sok jang, sok jang. Pek, pilih ku sia. Sok salah saurang nanya. Ulah dawala, ulah dawala. Luaskeun. Cingah ku kalanceuk yeuh, dengekeun ku sia. Mun setan oge lamun kolot teu damang, ti dieu tina sampean tah. Tapi kana tak-tak ka dieu, batasna ge kana tak-tak. Ieu mah ulah disawang. Sia ku jeung. Meretikeun, meretikeun. Manehna duraka mah. Karena masyarakat kurang-kurang nak kolot hampuraan cilaka. Lapur, lapur dari hampuraan. Pikiran nak teponok sih temannya. Telepon. Dua pak, dua. Dua. Tong lebih ti dua. Iya. Sok. Tuna dina gugusi si lain selapkeun. Selapkeun. Ya, dan lain-lain bapak aing mah naon maksudna? Batur mamere roti. Batur menyelapkeun teh cek. Aduh, cek. Sekian juta. Goreng-goreng dan duit ATM. Iya mah kalah hui. Diselapkeun dina gugusi. Heeh. Naon manfaatna? Kumangke? Engke. Engke ge si lain bakal mangih kaanehan-kaanehan anu luar biasa. Kajaiban-kajaiban teh. Sok hiji deui keur si Cepot. Rada panjang. Mun bisa mah da ulah kabeh we. Ya ah. Sok-sok. Ni HP di silaing. Ieu selapkeun di silaing. Kumaha mun meulit geuning lalak-lakan? Teu meunang dipihapekeun sampai. Batur mah duit naon maka teh. Hayo. Geus. Kumaha cenah teh? Selapkeun dina gugusi. Gugusi. Na gugusi na dompet. Na gugusi. Kumaha rasa leutik? Tah, engke teh manfaat. Engke ge bakal nyaho si lain. Di luar jangkauan urang sarah kumanusa. Engke ge bakal kaciri, bakal kapanggih, bakal nyaho si lain. Kanehan-kanehan. Hai, juragan anom di mana? Haya, Pak, ngaping di awang-awang. Anuhona tuh ikitu, Pak. Sakitu doa ti dewek ayah disikikirin ilalahi. Kadek cinta wakal jang. Omat ulah lepas tina etika hirup. Eta kalau cing bisa pindah cai pindah tampian. Hartina si lain kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Hatur nuhun pak. Geuning bapak urang teh nya apa kana basa-basa nu kitu. Nya. Sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor ulah tinggalin eta pake ku jauh jika mana-mana ge salamet jang jig jang didoakeun pangdoa dewek ari sagigireun ari lain ade eta kalawasan ngan karasa euy kanya bapak wah gede kakang tapi kanya ana teh anu kursi mat mare buuk ade mare tanah mah teu boga teu batur mah deposito ka anak teh naon heeh iya. Oh, meren acan we, ah. Ya, acan ke belum di mana? Itu sok. Suka. Agan. Agan.